Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min 'aynin la tadma' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sore hari ini kita lanjutkan kembali ya pembacaan Al-Furuq baina manhaji ahli sunnati wal jama'ati wa manhaji mukhalifihim fi nushi sultani fi daw'il kitab was sunnah. Untuk memanfaatkan waktu luang kita yang ada, terutama di masa-masa pandemi ini, ketika kita dituntut untuk lebih banyak di rumah daripada di luar, maka alangkah bagusnya kita gunakan waktu tersebut untuk membaca kitab-kitab para ulama, memahami isinya. Ya, semoga hal itu bisa menjadi bekal agar kita beramal di atas ilmu. Dan kami punya inisiatif untuk membacakan kitab ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan lancarkan. Insyaallah kita masuk ya ke muqaddimah atau pendahuluan yang dibawakan oleh Syekh Saleh bin Muhammad As-Suwaih. Kita masih dalam muqaddimah yang beliau sampaikan yang berada di halaman 10. Nah, jadi beliau menyatakan di sini, wa hadhil furuqu kattali, kata beliau, perbedaan-perbedaan ini, maksudnya perbedaan manhaj, perbedaan metodenya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan metodenya orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah di dalam menasihati pemimpin-pemimpin muslim, kattali, sebagai berikut. Nah, ini perbedaan-perbedaannya disebutkan oleh beliau di mukadimahnya. Al-farqul awwalu, kata beliau, perbedaan yang pertama, kata beliau, adalah anna ahla sunnati wal jama'ati mufarikuna fi hadal babi bil i'tiqadi wal qawli wal amali al khawarij as-sawar al marikina wal mu'tazilat az-za'igina. Perbedaan yang pertama, ahlu sunnah wal jama'ah di dalam masalah menasihati pemimpin muslim, baik dari segi keyakinan, dari segi ucapan, dan dari segi perbuatan, itu berbeda dengan manhajnya orang-orang Khawarij yang menempuh jalan pemberontakan, yang keluar dari Islam tanpa mereka sadari, dan manhajnya orang-orang Mu'tazilah yang melenceng dari jalan kebenaran. Ya, ini jadi perbedaan yang pertama, beliau menegaskan secara terang-terangan kalau ahlu sunnah wal jamaah itu berbeda dengan Khawarij, dengan Mu'tazilah dari segi keyakinan, ucapan, dan perbuatan di dalam menasihati pemimpin-pemimpin muslim. Kemudian beliau mengatakan di sini, al-farqustani, perbedaan yang kedua, ya, anna ahla sunnati wal jamaati yaslukuna aqrabat turuki lil islahi bihilafi ahli thawrati. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka menempuh jalan terdekat ya untuk mencapai perdamaian, mencapai islah ya, perbaikan ya antara rakyat dan pemimpinnya, dan itu berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh Ahlus Saurah, yaitu kelompok Khawarij dan Mu'tazilah yang menghendaki revolusi dan pemberontakan. Al-farqul thalis, perbedaan yang ketiga, ya. Anna ahla sunnati yaslukuna maslakat ta'awuni ma'as-sultani 'alal haqqi wa nashrihi aw taktsirihi wa dar'is syarri wa daf'ihi aw taqlilihi wa bima yuhaqqiqul maslahatal 'ammata wa in kana sultanu indahu dhulmun min wajhin akhara ma'a nushihi wa amrihi bil ma'rufi wa nahyihi 'anil munkari bihilafi ahli thawrati. Perbedaan yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menempuh jalan ya ta'awun, jalan tolong menolong, metode tolong menolong bersama pemimpin-pemimpin yang muslim untuk menegakkan kebenaran, menyebarkan kebenaran, menjadikan kebenaran lebih dominan dan lebih banyak, serta menempuh jalan ta'awun, tolong menolong bersama pemimpin muslim untuk membendung keburukan ya, dan menghilangkan keburukan serta meminimalisir keburukan. Jadi Ahlus Sunnah dengan pemimpin yang muslim itu saling bahu membahu, tolong menolong untuk menegakkan kebenaran, ya, mewujudkan kebenaran, menyebarkannya dan menjadikannya lebih dominan, serta menghilangkan keburukan atau meminimalisir keburukan. Wa bima yuhaqqiqul maslahatal 'ammata, begitupun Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menempuh jalan ta'awun, jalan tolong-menolong bersama pemimpin yang muslim untuk mewujudkan kemaslahatan yang universal, ya, kemaslahatan yang umum untuk seluruh orang-orang muslim. Wa in kana sultanu indahu zulmun, meskipun pemimpin yang muslim tadi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pemimpin yang memiliki kezaliman dari satu sisi, atau dari sisi yang lain pemimpinnya zalim, namun tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah menempuh jalan tolong-menolong dengan pemimpin yang muslim untuk mewujudkan kebenaran, memperbanyak kebenaran dan meminimalisir keburukan, kalau bisa sampai menghilangkan keburukan yang ada. Ma'a nushihi wa amrihi bil ma'rufi wa nahyihi 'anil munkar. Tapi bersamaan dengan ta'awun itu, Ahlus Sunnah senantiasa menasihati pemimpin yang muslim, memerintahkan kepada pemimpin yang muslim untuk melakukan hal yang ma'ruf, mencegah melarang pemimpin yang muslim dari kemungkaran. Bihilafi ahli Taurati, berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh Ahlus Saurah, yaitu kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka biasanya lebih memilih untuk menjelek-jelekkan pemimpin, ya, menyebarkan aib pemimpin yang muslim dan memprovokasi para pemuda, orang-orang awam untuk mencabut ketaatan dari pemimpin yang muslim. Nah, ini biasanya yang ditempuh oleh Ahlus Taurah, yaitu orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Al-Farqur Rabi, ya, perbedaan yang keempat kata Syekh di sini. Anna ahlas sunnati yansahuna bis-sirri wa qad yansahuna bil-alaniyati bima la yuhijul gawgha'a ويحقق المقصد الشرعي بخلاف أهل الثورة فإنهم وإن قاموا بذلك فهم يهيجون الناس على السلطان. Ya. Perbedaan yang keempat, Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka kalau menasihati pemimpin maka dengan cara sembunyi-sembunyi, bisirri. Wa qad yansahuna bil alaniyah, namun terkadang ada kalanya Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menasihati pemimpin dengan cara terang-terangan, tapi bima la yuhijul gawgha, tentunya dengan cara yang tidak menimbulkan provokasi terhadap orang-orang jahil, ya. Wa yuhaqqiqul maqsad asy-syar'iyyah, kemudian menasihati dengan terang-terangan ini juga dapat mewujudkan tujuan yang syar'i, ya, yang dikehendaki, tujuan syar'i yang dikehendaki. Bihilafi ahli tsaurati, berbeda dengan metodenya orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Fa innahum wa in qamu bidzalik, meskipun orang-orang Khawarij, Ahlus Saurah dan Mu'tazilah ini, ya, mereka menasihati pemimpin secara terang-terangan, ya, seperti yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah, ya, ada kalanya memang kita menasihati pemimpin secara terang-terangan, tapi bedanya menasihati pemimpin secara terang-terangan yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah adalah dengan redaksi-redaksi yang yuhijun nas, yang dapat memprovokasi manusia, memprovokasi orang ala sultan untuk mencabut ketaatan dari pemimpin yang muslim, untuk melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang muslim. Itu biasanya metodenya orang-orang Khawarij. Al-Farqul Khamis, ya, perbedaan yang kelima kata Syekh di sini, anna ahlas sunnati yadhkuruna fi anfusihim وبينهم أو أمام الناس فضائل السلطان ومحاسنه إذا دعت الحكمة لذلك وإن كان فيه تشجيع له وتعليف لقلوب للقلوب عليه بخلاف أهل الثورة. Sesungguhnya Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengingat atau menyebutkan pada dirinya mereka masing-masing, ya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, atau ketika mereka menyampaikan di mimbar-mimbar di hadapan manusia, mereka senantiasa menyebutkan atau kadang-kadang menyebutkan keutamaan sultan, ya, keutamaan pemimpin-pemimpin yang muslim dan kebaikan-kebaikan pimpin muslim jika memang dibutuhkan, ya, idza da'at al-hikmatu lizalik, jika memang dibutuhkan dan ada maslahatnya. Wa kana fihi tasyyi'un lahu, dan dalam menyebut kebaikan dan keutamaan pemimpin yang muslim itu ada motivasi untuk pemimpin tersebut agar berbenah lebih baik lagi. Ya, wa ta'lifun lil qulubi alaihi, juga untuk membuat hatinya lebih lunak, lebih dekat lagi kepada rakyatnya, ya. Bihilafi ahli thawrah, berbeda dengan metode yang ditempuh oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka lebih sering menyebut keburukan-keburukan pemimpin, kejelekan-kejelekan pemimpin dengan bahasa-bahasa yang provokasi, ya, yang penuh dengan provokasi, hingga orang-orang pun tertipu dan mereka akhirnya membenci pemimpin yang muslim dan melakukan thawrah, melakukan pemberontakan. Wal'iyadu billah. Al-farqus sadis, ya, perbedaan yang keenam, anna ahla sunnati annasihina lissultan, ya, idza lam yastajib lahum fa innahum la yuhijuna al'amata bi dzikri al'uyubi amama al-mala' bi khilafi ahli thawrah. Perbedaan yang keenam, ahlus sunnah yang menasihati pemimpin-pemimpin muslim, jika nasihat mereka tidak diijabah, tidak diterima oleh pemimpin, maka mereka tidak memprovokasi orang-orang awam. Mereka tidak memprovokasi orang-orang awam dengan menyebutkan aib-aib pemimpin di hadapan halayak ramai. Ya, enggak seperti itu ahlus sunnah. Berbeda dengan ahlus thawrah, yaitu orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka lebih sering menyebutkan aib-aib keburukan-keburukan pemimpin di halayak ramai dengan bahasa-bahasa yang penuh dengan provokasi. Nah, ini orang-orang Khawarij. Kalau ahlus sunnah enggak. Kalau nasihat mereka tidak diterima, maka mereka tidak menyebarkan aib pemimpin, tidak memprovokasi manusia untuk mencabut ketaatan dari pemimpin yang muslim. Tidak seperti itu ahlus sunnah, ya. Ini berbeda dengan Khawarij. Mereka kalau biasanya itu menggunakan bahasa-bahasa yang provokasi supaya manusia itu melakukan, ya, pemberontakan kepada pemimpin yang muslim. Al-farqus sabi, perbedaan yang ketujuh, ya, anna ahla sunnati yad'una lis-sultani fi sirri wal alaniyati bi khilafi ahli thawrati. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka senantiasa mendoakan kebaikan untuk pemimpin muslim, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ini ahlus sunnah, tidak pernah lupa mendoakan pemimpin yang muslim kebaikan, baik itu secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Bihilafi ahli thawrati, berbeda dengan ahlus thawrah, maksudnya orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, ya, mereka lebih sering mendoakan keburukan untuk pemimpin muslim, lebih sering melaknat pemimpin yang muslim daripada mendoakan kebaikan untuk mereka. Jelas berbeda manhajnya ahlus sunnah dan Mu'tazilah serta Khawarij. Al-farqut tsamin, perbedaan yang kedelapan, dan ini perbedaan yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Saleh Muhammad bin Suwaih di sini, ya, Saleh bin Muhammad As-Suwaih, anna ahlas sunnati ladaihim sumuliyatun fi inkaril munkari bihilafi ahli thawrah. Ya, ahlus sunnah mereka lebih sumuliyah, ya, lebih mencangkup segala aspek di dalam mengingkari kemungkaran, ya. Jadi tidak hanya mengingkari kemungkaran pemimpin saja, tapi semua yang mungkar itu diingkari oleh ahlus sunnah, tentunya dengan metode yang tepat. Berbeda dengan ahlus thawrah, maka yang menjadi titik fokus mereka adalah mengingkari kemungkaran pemimpin. Adapun kemungkaran-kemungkaran yang ada di masyarakat, kemungkaran-kemungkaran yang ada di tubuh mereka sendiri, itu enggak pernah diingkari. Itu bedanya. Kalau ahlus sunnah wal jamaah sumuliyah, ya, jadi mencangkup semua aspek pengingkarannya terhadap kemungkaran tidak terkhusus hanya kepada pemimpin saja. Dan tentunya dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak. Hadhihi ba'dul furuqi, ini sebagian perbedaan-perbedaan manhaj metode yang ada dalam diri Ahlus Sunnah dan yang ada dalam orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Wa thammata furuqun akharu, dan di sana juga ada perbedaan-perbedaan yang lain. Walakin iktafaitu bihadhihi li ahammiyatiha fi nadhari. Akan tapi aku mencukupkan dengan yang delapan ini, kata Syekh, karena inilah yang paling penting menurutku. Dalam pandanganku yang delapan inilah yang paling penting, perbedaan yang delapan inilah yang paling penting, kata beliau. Selanjutnya beliau menjelaskan di sini, "Tsumma wada'tu mabhatan bi unwan Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz atau Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Bazin wa Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala an mudzajan fi tsairi ala minhaj ahli sunnati wal jama'ati fi nushhi sultani." Kemudian aku meletakkan sebuah pembahasan yang bertema atau yang berjudul Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Utsaimin adalah sebagai contoh nyata, ya, sebagai contoh nyata tauladan di dalam berjalan di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menasihati pemimpin yang muslim. Jadi nanti beliau meletakkan sebuah pembahasan khusus, ya, yang mana beliau di situ menyebutkan dalam figurnya Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Utsaimin ada tauladan, ya, di dalam menasihati pemimpin muslim, yang mana mereka berdua ini benar-benar berjalan di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di bab ini, ya, di bab menasihati pemimpin muslim. Kemudian beliau sebutkan di sini, summa ja'altu khatimatan, kemudian aku menjadikan ada sebuah penutup. Lakhastu fiha mabahis hadhihi risalah, yang mana di dalam penutup ini aku meringkas pembahasan-pembahasan yang ada dalam risalah ini, yang ada dalam kitab ini. Waqad amattu ila dzikril mas'alatil muradil haditsu anha, ya, dan aku sengaja untuk menyebutkan masalah-masalah yang memang ingin dibicarakan, ya, wa ta'siluha bi adillatil kitabi wasunnah, kemudian mentaksilnya, ya, menguatkannya dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wa dzikri tarafin min kalamil ulama'il awa'il ma amkana, dan semampunya atau sebisa mungkin saya sebutkan juga beberapa ucapan kalam dari ulama-ulama generasi pertama. Tsumma ati bima yu'ayyidu dzalika min kalami syaikhaini Abdul Aziz bin Baz rahimahullah wa Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian setelah itu aku datangkan hal-hal yang dapat menguatkannya dari pernyataan dua syekh, maksudnya Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, jadi dalam paragraf ini Syekh Muhammad Syekh Saleh bin Muhammad As-Suwaih ingin menyebutkan kalau di dalam kitab ini ketika dia membahas pembahasan yang ingin dibahas, ya, maka dia menguatkannya dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian juga ditopang dengan kalam ulama, ya, generasi-generasi pertama jika memang ada dan memungkinkan. Setelah itu baru dia topang lagi, dia kuatkan lagi dengan pernyataan Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahumallahu taala. Kemudian selanjutnya metode beliau dalam penulisan risalah ini, beliau mengatakan wa'zul ayati limarji'iha bi dzikri ismi surati wa raqmil ayah. Kemudian aku juga menyebutkan ayat-ayat dengan mengembalikannya kepada maraji'nya, kepada masdarnya, dengan cara menyebutkan nama surat dan nomor ayatnya. Nah, jadi ketika beliau membawakan dalil dari Al-Qur'an, maka beliau menyebutkan ini surat apa dan ayat keberapa, ya. Wa'zul ahaditsa limasadiriha fama kana minha fi sahihain au ahadihima iktafaitu bil azwi ilaihi duna ghairihi bi dzikri raqmil haditsi. Begitupun, ya, aku mengembalikan hadis-hadis kepada masadir, kepada sumber-sumbernya, kata beliau. Famakana minha, maka apabila hadis-hadis itu terdapat dalam sahihain, maksudnya Sahih Bukhari dan Muslim, au ahadihima atau salah satu dari sahihain, salah satu dari Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, iktafaitu bil uzwi ilaihi. Ya, jadi cukup saya mencukupkan diri dengan menyandarkan kepadanya, maksudnya kepada sahihain. Ini hadis riwayat Bukhari, ini hadis riwayat Muslim, cukup dengan seperti itu. Duna ghairihi, tanpa selainnya. Maksudnya berarti selain yang ada dalam Sahihain disebutkan, ya, disebutkan ini berada dalam Sunan Abu Dawud atau riwayat Abu Dawud, riwayat Tirmizi, riwayat Nasa'i, riwayat Ibnu Majah. Kemudian juga bizikir rakmil hadis disebutkan juga dengan menyebut nomor hadisnya. Itu biasanya. Wa makana fi sunani, katanya, adautuhu limasdarihi fiha bizikri rakmil hadis wa darajatihi. Dan apa, dan hadis-hadis yang terdapat dalam sunan, maksudnya Sunanul Arba, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, azautu li masdarihi, maka aku kembalikan, aku rujukkan, ya, aku sandarkan kepada masdarnya yang hadis itu terdapat di dalamnya, bizikri rakmil hadis, dengan menyebutkan nomor hadis, misalnya ini riwayat Abu Daud nomor sekian, derajat hadisnya juga disebutkan hasan, sahih, dhaif dan yang lainnya, duna ghairiha minal kutubi, ya, tanpa selain sunan dari kitab-kitab yang lain. Adapun kitab-kitab selain sunan maka tidak seperti itu, wahakaza dan begini seterusnya. Jadi beliau ini memaparkan cara pemaparan ayat dan hadis. Yang kesimpulannya, ketika beliau membawakan ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil, maka beliau menyebutkan ini surat apa, ayat keberapa. Dan juga ketika beliau membawakan hadis-hadis Nabi SAW sebagai dalil dalam pembahasan, maka beliau sebutkan ini ada dalam sahih, ini riwayat sahih Bukhari, sahih Muslim, atau riwayat Bukhari atau riwayat Muslim saja, ya, riwayat Muslim saja. Kemudian jika itu hadis yang diriwayatkan oleh selain sahih Bukhari, selain Bukhari dan Muslim, misalnya terdapat dalam Sunanul Arba, ya, riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Tirmizi dan yang lainnya, maka disebutkan, ya, kalau kitab ini ada dalam sahih, ada dalam Sunan Abu Daud misalnya nomor sekian dan derajatnya hasan, dhaif, sahih dan yang lainnya, itu disebutkan oleh beliau. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa qad aktsartu minan naqli 'ala al-imam al-allamati syekh al-islami Abdul Aziz bin Bazin rahimahullahu taala wa syekh al-allamati Muhammad al-Utsaimin rahimahullahu taala fi ta'yidi ma uqarriruhu min bayan manhaj ahli sunnati wal jama'ati fi hadzal babi, ya. Dan saya lebih sering, ya, atau banyak menukil dari al-imam al-allamah Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Islam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, dan Syekh al-allamah Muhammad bin Salih al-Husaymin rahimahullahu ta'ala, fi ta'yidi, di dalam rangka menguatkan apa yang aku tetapkan, ya, apa yang aku tetapkan dari penjelasan terhadap manhajnya ahlu sunnah wal jamaah di bab ini. Maksudnya adalah bab menasihati pemimpin muslim, ya, di dalam bab menasihati pemimpin muslim. Jadi beliau Syekh Saleh Ibnu Muhammad As-Suwaih seringkali menukil pernyataan Syekh bin Baz, pernyataan Syekh Utsaimin, untuk menguatkan apa yang telah beliau tetapkan, kalau ini adalah merupakan manhajnya ahlus sunnah wal jamaah di dalam menasihati pemimpin yang muslim. Wadhalika li asbabin, hal itu disebabkan beberapa faktor. Jadi kenapa beliau memilih kalamnya Syekh bin Baz, kalamnya Syekh Utsaimin, apa penyebabnya, apa faktornya, beliau sebutkan di sini. Al-awwalu, atau yang pertama di sini, lima lahuma min makanatin kubra indal khasi wal ami. Karena keduanya, maksudnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kedudukan yang, posisi yang agung, ya, indal khasi wal ami, baik di kalangan khusus maupun di kalangan umum, di kalangan penuntut ilmu ataupun di kalangan orang-orang awam, Syekh bin Baz, Syekh Saleh Utsaimin itu punya kedudukan yang tinggi. Itu alasan pertama kenapa beliau lebih memilih atau lebih banyak menukil kalamnya Syekh bin Baz dan kalamnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Kemudian yang kedua, ya, li uluwi ka'bihima fil aqidati wasunnati, ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya ulul ka'bi, ya, ulul ka'bi itu adalah kinayah yang maknanya adalah syarafun, ya, kemuliaan, atau memiliki kelebihan, memiliki mumayyizah, ya, keistimewaan, ya. Jadi li'ului ka'bihima, karena kedua syekh ini, maksudnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, itu memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan dan keluasan ilmu di dalam masalah akidah dan sunnah, ya. Itu alasan yang kedua. Karena Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin adalah orang yang memiliki kelebihan, keistimewaan yang menonjol terutama di dalam masalah akidah dan sunnah. Kemudian alasan yang ketiga, ya lima urifa anhuma minal manhajis sadidi fi nushi sultani. Alasan yang ketiga, kenapa beliau memilih banyak menukil kalam Syekh bin Baz dan kalam Syekh Utsaimin, karena dikenal dari keduanya, maksudnya dari Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin, kalau mereka itu menempuh manhaj as-sadid, manhaj yang benar, manhaj yang lurus, fi nushi sultani, di dalam menasihati pemimpin yang muslim. Nah, ini alasan yang ketiga. Kemudian alasan yang keempat, kenapa beliau lebih sering menukil dari kalamnya Syekh bin Baz dan kalamnya Syekh Utsaimin rahimahumallahu taala, adalah lima urifa anhuma min taqwimin nas ala sunnati fi hadzal babi wa ghairihi. Karena keduanya itu dikenal ya sering atau suka meluruskan manusia, meluruskan orang-orang ya agar senantiasa berada di atas sunnah fi hadzal babi, di dalam bab menasihati pemimpin muslim, wa ghairihi, dan bab-bab yang lainnya yang terkait dengan akidah dan manhajnya ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang kelima, lima urifa ladal khasi wal ami min makanatihima inda wulati amrina. Jadi Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahumallahu taala dikenal baik di kalangan orang-orang khusus maupun di kalangan orang-orang umum, di kalangan penuntut ilmu ataupun di kalangan orang-orang awam, ya mereka punya posisi, mereka berdua punya posisi, punya kedudukan inda wulati amrina, di sisi pemimpin kami, maksudnya ya pemimpin kerajaan Saudi Arabia, ya raja Saudi Arabia. Kemudian lisidqihima wa salamati zahirihima wa batinihima. Dan juga disebabkan mereka berdua adalah orang yang benar-benar jujur, benar-benar ikhlas, kemudian lahir dan batin mereka itu selamat dari hal-hal yang dapat membuat keikhlasan mereka ternodai, ya. Hakadza nahsibuhuma wallahu hasibuhuma. Beginilah yang kami kira dari mereka berdua, dan Allah sebaik-baik penghisab, ya. Dan Allah sebaik-baik penghisab untuk mereka berdua. Farahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya, maksudnya Syekh Saleh Utsaimin dan Syekh bin Baz. Wa jama'anallahu bihima, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka berdua. Wa bijami'i ulama'i sunnati, dan dengan seluruh ulama-ulama ahli sunnah, fi mustaqarri rahmatihi, amin. Ya, pada surganya, ya mustaqarr rahmatihi maksudnya surganya, amin, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Jadi Syekh mendoakan kepada kita, ya, mendoakan untuk dirinya dan juga kita agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak yaumul qiyamah di surganya bersama Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan ulama-ulama ahlus sunnah lainnya, dan semoga itu dikabulkan, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keenam, ya, ini alasan yang keenam, walikaunihima mu'assirin. Nah, alasan keenam, karena keduanya, maksudnya Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin, adalah ulama mu'asir, ya ulama kontemporer, ya, yang banyak dikenal oleh orang-orang pada saat ini, ya. Wa illa falnuqulu anil a'immatis salifina wal mu'asirina min ulama'is sunnati katsiratun wa mutawafiratun walakin qasadtu an-naqla 'anil mu'asirina lima qaddamtuhu min asbabin, ya. Jika tidak demikian, maksudnya jika tidak menukilkan dari Syekh bin Baz, dari Syekh Utsaimin, ya, maka fannukul, maka banyak nukilan-nukilan dari ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama kontemporer dari kalangan ulama-ulama sunnah, dari kalangan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nukilan dulukan dari mereka itu kathiratun wa mutawafirah, sangat banyak dan bertebaran. Ya, walakin qasadtu naqla 'anil mu'asirin. Hanya saja saya sengaja, ya, menukil dari ulama mu'asirin itu lima qaddamtuhu min asbab, karena faktor-faktor yang telah aku sebutkan tadi, ada 6 faktor tadi yang, ya. Kemudian saya mengatakan wa inni ashkuru fadilati walidina wa syaihina al-allamati Saleh ibni Fauzan al-Fauzan ala ma tafaddala fihi min al-ittila'i ala hadhihi risalati, ya, wa taqdimi laha wa ashkuru kulla man afadana wa sawwabana, ya, sawa'an qabla tiba'ah wa ba'daha atau sawa'un qabla tiba'ah sawa'an qabla tiba'ah au ba'daha min ihwanil qurra'il kiram. Dan saya mengucapkan rasa syukur saya, terima kasih saya kepada fadilatu walidina, kepada orang tua kami yang mulia dan guru kami yang mulia al-allamah Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, ya. Ala ma tafaddala fihi min al-itila ala hadhihi risalah, atas ya atas kebaikannya untuk mau membaca, meneliti kembali kitab yang saya tulis ini, kata beliau, kemudian memberikan pendahuluan untuk kitab ini, untuk risalah ini. Juga saya berterima kasih atas setiap orang yang memberikan faedah kepada kami, ya. Ya, memberikan faedah kepada kami, wasawwabana, dan meluruskan kami ketika keliru, ya. Ya sawun kana qabla tiba'ah, baik itu sebelum buku ini dicetak atau setelah dicetak dari kalangan teman-teman saya yang membacanya. Ya, jadi beliau berterima kasih kepada para pembaca sekalian. Ya, jika kalian menemukan kekeliruan, kemudian kalian luruskan, kalian beritahu kepada Syekh Saleh bin Muhammad Aswi, beliau berterima kasih sekali kepada kalian atas hal tersebut, ya. Kemudian beliau mengatakan di sini, nafa'allahu bima katabtu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan apa yang aku tulis ini, wallahu waliyut taufik, dan Allah Subhanahu wa taala pemilik taufik, dan kita memohon kepada Allah taufik darinya, was'aluhu bimannihi wa karamatihi at-tasdida, dan Allah, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan kemurahannya agar dibimbing kepada kebenaran, ya. Ini ditulis mukadimah pendahuluan ini ditulis oleh Syekh Saleh Ibnu Muhammad As-Suwayh, atau bisa di sini As-Sawih, ya. Syekh Saleh bin Muhammad As-Sawih, ya, As-Sawih, ya, pada tanggal 1 bulan 10 tahun 1433 Hijriah. Di sini ada nomor jawal beliau, bisa disimpan, juga ada email beliau, bisa disimpan, ya. Dan berhubungan dengan para ulama itu berkah insyaallah. Ya. Ini mukadimah dari Syekh Saleh bin Muhammad As-Sawih hafizahullahu taala wa jazahullahu anil muslimin khairul jaza. Dan insyaallah kita lanjutkan lagi, ya, kepada pembahasan selanjutnya yang ditulis oleh beliau di sini. Ya. Kita lanjutkan lagi apa yang ditulis oleh beliau di sini. Beliau mengatakan di sini madkhalun, ya. Madkhalun pendahuluan. Ya, madkhal itu adalah pintu masuk, ya. Jadi sebelum masuk kepada pembahasan yang dibahas, ada pendahuluan, ada pintu masuknya. Ya, al-mas'alatul ula, masalah pertama, makna nushi wa bayani ma yashmaluhu. Makna dari nasihat dan menjelaskan apa yang dikandung, apa yang dicangkup oleh nasihat itu sendiri. Jadi dalam pembahasan atau masalah pertama, beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang makna nasihat dan apa yang dikandung oleh nasihat, makna nasihat itu sendiri. Pertama kali beliau di sini membawakan hadis, ya. Akhraja Muslimun fi sahihihi, al-Imam al-Muslim mengeluarkan dalam hadisnya, dalam sahihnya, maksudnya sahih Muslim, ya, dengan nomor hadis 55, an Abi Ruqayyah, dari Abi Ruqayyah, ya, kunyahnya Tamim ad-Dari, ya, maksudnya sahabat yang mulia Tamim ad-Dari, ini namanya, kunyahnya Abu Ruqayyah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah nasihat, ya, ad-dinu an-nasihatu, ya, adalah agama, adalah nasihat. Salatan, tiga kali beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan redaksi ini. Fakulna, maka kami, maksudnya para sahabat, ya, ridwanullah alim ajmain, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman ya Rasulullah, nasihat itu untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillah, pertama untuk Allah Subhanahu wa taala, wali kitabihi, kedua untuk kitabnya, maksudnya untuk Al-Qur'an, wali rasulihi, kemudian yang ketiga untuk rasulnya, wali aimmatil muslimin, dan yang ketiga untuk imam-imam, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin. Nah, ini jadi beliau memulai, ya, pembahasan yang pertama ini dengan menyebutkan hadis yang berkaitan tentang nasihat, dan nasihat itu diberlakukan untuk siapa. Beliau sebutkan dalam hadis tadi, ya, untuk Allah, untuk Al-Quran, untuk Rasul, untuk pemimpin-pemimpin Muslim dan seluruh umat Muslim. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan an-nasihatu kalimatun jami'atun. Nasihat itu adalah kata yang mencangkup, ya, kata yang mencangkup banyak hal, ya. Tatadammanu iradatul khairi, yang mana kata nasihat ini mengandung, ya, menginginkan kebaikan, mengandung makna menginginkan kebaikan. Lil mansuhi lahu, bagi orang yang dinasihati, qaulan wa fi'lan, baik secara ucapan maupun secara tindakan, ya. Jadi nasihat itu adalah sebuah kata yang jami'ah, kata yang mencangkup banyak aspek, namun mengandung makna kita menginginkan kebaikan untuk orang yang kita nasihati, baik secara ucapan maupun secara tindakan, ya. Dan nasihat itu diambil dari kata min nasahtul asla, ya, nasahtu al asla, artinya apa? Khallastuhu minasy syawaibi, saya memurnikannya dari hal-hal yang mengotorinya, ya. Nasaha syai'i khalasa, ya, menasihati sesuatu berarti memurnikan sesuatu tersebut. Fannasihu man ahlasa lil mansuhi wa sadaqahu fil qawli wal fi'li, maka orang yang memberikan nasihat adalah orang yang memurnikan, ya, orang yang berupaya untuk memurnikan al-mansuh, orang yang dinasihati, ya, mengembali, membuatnya jadi orang yang ikhlas, ya, wasaddaqahu fil qawli wal fi'li, dan dia berupaya untuk membenarkan, meluruskannya, ya, baik secara ucapan maupun secara tindakan. Gitu, ya. Jadi man akhlasa lil mansuh, dia benar-benar ikhlas, ya, memberikan nasihat kepada orang yang dinasihati, dan dia jujur dalam nasihatinya, nasihatnya baik secara ucapan maupun tindakan. Jadi enggak ada embel-embel yang lain, maksudnya nasihat karena ingin dunia, nasihat karena ingin, karena pulan itu punya kedudukan yang lain, enggak. Tapi betul-betul ikhlas dia menasihati orang yang dinasihati, orang yang dia nasihati betul-betul ikhlas menginginkan kebaikan untuk orang tersebut, dan ketika dia menasihati itu, menasihatinya itu benar-benar jujur, ya, baik secara ucapan maupun tindakan, dia benar-benar jujur menghendaki kebaikan untuk orang yang dinasihati. Itu maksud dari kata an-nasihah di sini, ya. Wabil musnadi, ya, kemudian di dalam musnad, maksudnya musnad Imam Ahmad, ya, ya, nomor hadis 16738, an Jubair bin Mut'im, dari sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, salatun la yaqul alaihinna qalbu mri'in muslimin, tiga hal yang hati seorang muslim itu tidak iri, tidak dengki kepadanya, ya, yang tidak membuat atau tidak mengotori hati orang-orang beriman. Yang pertama, ikhlasul amalillah, ya, dia betul-betul ikhlas beramal untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, wa munasahatu ulatil amr, menasihati pemimpin-pemimpin muslim, waluzumu jama'atil muslimin, dan senantiasa, ya, mengikuti jejaknya jamaah kaum muslimin, artinya lebih mengedepankan persatuan kaum muslimin, ya. Ya, tidak keluar dari ijma', dari konsensusnya kaum muslimin. Jadi syahidnya di sini adalah munasahatu ulatil amr, menasihati pemimpin muslim. Ini tiga hal yang tidak membuat hati seorang muslim itu dengki, tidak membuat hati seorang muslim itu terkotori, ya. Wallahu a'lam. Ini dalil, ya. Ya, makanya saya mengatakan di sini fannasihatu diddul gishi. Nasihat itu adalah lawan dari gish. Gish itu, ya, curang. Gish itu penipuan, gitu kan? Fal mutanasihuna ala wajhi syar'i, maka dua orang yang saling menasihati secara syar'i, laisa fihim gishun wala talbis, tidak ada di antara mereka itu kecurangan, tidak ada di antara mereka itu kepalsuan, ya. Jadi betul-betul ikhlas, betul-betul murni menghendaki kebaikan satu sama lain. Tidak ada keinginan untuk mencurangi, tidak ada kepalsuan di antara mereka berdua. Ya, artinya jangan ada kepalsuan di antara kita, gitu ya. Ini makna nasihat secara apa yang dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh bin Muhammad As-Sawih. Nah, makanya beliau mengatakan di sini, "Fan nasihatu kalimatun jami'atun liwuqi'iha fi mahalin salatatin." Maka nasihat itu adalah kalimat yang mencakup semua aspek, disebabkan kalimat itu terjadi pada tiga tempat, yang terletak pada tiga tempat. Pada hati, ketika kita menghendaki, betul-betul menghendaki kebaikan, ikhlas menghendaki kebaikan, murni menghendaki kebaikan untuk yang diberi nasihati. Kemudian pada ucapan, pada lisan, artinya ketika kita menasihati itu benar-benar jujur, ya, tidak ada hal-hal yang disembunyikan, ya, benar-benar jujur dalam nasihat. Kemudian yang ketiga, dari segi amalan, dari segi tindakan, kita juga benar-benar jujur dalam tindakan ketika memberikan nasihat kepada orang yang kita nasihati. Nah, ini tiga aspek yang dicangkup oleh nasihat, ya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya, jika ada kesempatan, kita lanjutkan penjelasan lebih rinci tentang apa yang dimaksud nasihat dengan hati, apa yang dimaksud nasihat dengan kaul, dan apa yang dimaksud dengan nasihat dengan amal atau tindakan. Ya, wallahu alam. Ya, naktafi bihadzal qadar. Syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.